Ah, ini kita yang tak punya. Kenapa Aceh bisa dapat dinas syariat Islam? Kenapa kita Rokan Hulu tak bisa? Kenapa kita tak bisa? Kenapa Aceh bisa? Karena Aceh dapat otsus otonomi khusus. Kami mau bergabung dengan NKRI, tapi berikan kami dua keistimewaan. Pertama, izinkan kami menerapkan syariat Islam. Yang kedua, berikan kami otonomi khusus minyak 40%. Kita Riau minyak paling hebat di dunia. 5 cepron tu Riau, Kalimantan Barat, Jakarta. Sisanya Riau, Minas, Kandis, Duri, Dumai. Sisanya baru yang lain. Minyak kita. Andai minyak Riau itu untuk Riau, tak ada lagi jalan aspal di Riau. Keramik semua ya. Terpleset-pleset anak-anak muda di Riau. Makanya kita perlu pemimpin yang berani memperjuangkan hak. Ada satu foto, gambar satu foto di internet. Apa isi gambarnya? Anak sakai tak pakai celana, balik memancing sedang tegak di atas pipa minyak yang besar. Lebih besar pipa minyak itu dari badannya, dan anak itu sedang berjalan tak pakai celana membawa pancing pulang. Apa makna gambar itu? Penuh dengan makna. Begitulah keadaan kita, yang sepadahal kalau pipa itu meletup, bam, yang mati duluan siapa? Orang Riau mati duluan. Resikonya luar biasa. Makanya ketika kita dapat otonomi daerah, OTDA, tahun 1999, saya waktu itu kuliah di Mesir, sama macam adik-adik, sedang jadi mahasiswa. Kami mahasiswa Riau, dengan Ustaz Nofri, dialog dengan tokoh dari Riau. KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Saya angkat tangan. Pak, setelah otonomi ini, bisa kami anak Riau punya rumah? Bisa kami dapat beasiswa? Bisa kami dapat bantuan? Bisa kami balik disediakan kerja? Apa kata Pak Utusan Riau, mohon maaf ya, tahu kalian apa arti otonomi itu? Tidak Pak, oto diurang mi dia Pak. Perjuangan masih panjang. Abdul Somad sudah 40 tahun. Karir terakhir saya dosen, saya PNS. Ini habis, sampai mati saya. 20 tahun lagi, 2040 saya mati insya Allah. Habis, kalau sampai. Kalau tak sampai, sudah saya sampaikan. Tapi saya bangga anak-anak, mahasiswa UPP akan memperjuangkan yang pernah saya sampaikan. 2040 terwujud, mati Abdul Somad dimakan cacing tanah. Tapi yang disampaikannya dulu, mengalir macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Ini, bahwa ini nanti akan diupload ke YouTube, menuai lagi kontroversi. Abdul Somad mau merdekakan Riau, Abdul Somad anti minyak, Abdul, terserah, tak penting. Toh pun kalau dijebloskan mereka, akan datang Pak Hafid ngirim nasi bungkus. Apa ditakutkan? Hidup ini singkat, tak lama-lama. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Siapa yang takut mengambil resiko, jangan hidup. Nih, tanya ayah Khalifah Umar yang sudah lama menjalani hidup. Tanya bagaimana perjuangan beliau penuh dengan tantangan. Tanya Pak Abid, tanya Pak Nasrul Hadi, bagaimana tantangan mereka. Maka undang mereka dalam sebuah seminar, simposium, motivator, motivasi. Belajar kepada orang yang hidup. Jangan belajar kepada Google, tak tahu entah siapa yang nulis. Ngomong di situ motivator, dibawa ke hotel, pakai infokus, semangat, semangat, semangat. Begitu keluar dari hotel, letoy. Belajar itu ke orang, manusia yang ada di depan kita, yang bisa kita tengok kiprahnya, kesehariannya. Ah, ini namanya. Oh, tadi saya mulai jam 10, sekarang jam 11. Cepat betul waktu di UPP. Di mana-mana saya ceramah 1 jam 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol, 600 ml. Yang baru kita kaji baru satu aspek, iptek-nya. Seni belum. Sekarang kita masuk ke seni. Islam tidak mengharamkan seni. Ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah tahun ke-8, nampaknya lukisan Ibrahim sedang mengundi. Botol diisi dengan 3 anak panah, mau diundi. Yang dipotong nanti Ismail atau Ishak. Kata Nabi, bakar lukisan itu, karena menyebabkan orang syirik. Bakar. Seni patung tak boleh. Patung dicetak, diukir, dibentuk tiga dimensi. Kalau di senter ada bayang-bayangnya, haram, tak boleh. Innal malaikata malaikat la tadkhulul buyut, tak masuk ke rumah fiha tamasil. Kalau ada patung di sini, malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau ada patung. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Adapun foto, foto maka dia bukan patung. Kalau ada orang menyamakan foto dengan patung, maka Syekh Bahyat Al-Muti'i sudah menulis kitab tentang ini, bahwa foto itu bukan patung. Karena foto adalah habsuzzil, menahan cahaya. Cahaya jam 11 saya tahan dengan alat ini. Bukan membuat patung. Sedangkan patung membentuk, mengukir, mencetak. Nah, itu baru dia patung. Tak sama antara foto dengan patung. Kalau ada orang yang mengharamkan foto, mungkin bukan karena fotonya, tapi karena posenya. Pose foto itu tak layak. Itu tak betul. Jangan kalian adik-adikku berfoto macam-macam pose, lalu kalian upload ke YouTube, kalian upload ke Instagram, kalian upload ke FB. Foto kalian sudah jadi milik seluruh dunia. Jangan heran, maaf cakap, sekarang sudah ada software, kalau dimasukkan foto itu, orang yang berbaju berubah menjadi anak kecil tak berbaju. Software punya kerja, iptek lagi. Tapi kalau foto ramai-ramai waktu acara pengajian untuk syiar, oke. Tapi kalau sendirian, lo foto, tahu tak artinya apa? Ini artinya I swear, aku bersumpah atas nama Allah Bapa, anak Allah, Rohul Kudus. Bagi yang perempuan begini bahaya lagi. Artinya jadikan aku yang kedua. Makanya kalau mau berfoto, foto. Allahu Akbar. Tauhid. Ashadu an la ilaha illallah. Allahumma Rasulullah. Sekali Allah, tetap Allah. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa bihanu ba'asu. Allahu Akbar. Ini. Makanya bapak, adik, nanti kalian berfoto gini. Begitu istrinya nanya, bang, apa arti gini? Kaulah yang pertama dan terakhir. Ketika seni foto diharamkan, seni patung diharamkan, maka muncullah seni kaligrafi. Islam tidak membunuh darah seni. Darah seni yang ada dalam diri kita tidak dibunuh oleh Islam. Muncul kaligrafi riq'i, muncul kaligrafi naskhi, muncul kaligrafi sulusi, muncul kaligrafi kufi, muncul kaligrafi diwani, muncul kaligrafi diwani jali, dan itu dimusabaqahkan. Musabaqah Khattil Quran, dan Kabupaten Rokan Hulu pernah menjadi juara berturut-turut 3 kali Provinsi Riau. Tuh, tengok di dinding Masjid Agung, Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, kaligrafi indah yang dipahat. Patung tak ada. Saya bangga pernah berceramah di Rokan Hulu, Pasir Pangarayan, tidak ada patung. Mana patung di Pasir Pangarayan? Di depan Islamic Center, gedung daerah, lokasi MTQ, ada di tengah itu. Orang bingung, itu gambar apa tuh Pak Ustaz? Itu gambar ratib zikir orang tarekat, tapi bukan patung. Gambar seolah-olah macam duduk, bentuk orang duduk, ada tasbih keliling, ada air mancur. Tapi bukan patung, tak ada matanya, tak ada telinganya, tak ada badannya, tak ada kaki. Bapak ibu, adik-adik yang di rumahnya ada patung, patung gajah, patung harimau, balik dari sini, hancurkan. Oh sayanglah Pak Ustaz, dah kami beli di pasar bawah 300 ribu harganya patung gajah. Kalau sayang betul, sisakan belalainya aja. Untuk kenang-kenangan, supaya ditanya orang, ini apa? Ini dulu lengkap sempurna, tapi setelah aku hijrah mengaji, yang lain dah kami gulai dah badannya, tinggal. Nih, bagi yang punya seni pahat, robah menjadi seni. Lalu kemudian tari, perempuan menari meleok-leok, maaf cakap tari perut yang ada di Arab Jahiliyah, haram. Tapi kemudian muncul tari zapin dari Yaman. Tari zapin laki-laki saja. Buka zapin Yaman, enter, yang aslinya tari zapin itu laki-laki. Dan dalam tarekat, ada tarekat yang pakai menari, tarekat samanya. Tapi jangan dimain-mainkan macam yang diupload di video. aslinya itu adalah orang yang sudah sampai pada tingkat zauq yang tinggi, lalu dia seperti pokok kayu yang dihembus angin sampai tak sadar lagi dia menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adapun tarekat Naqsabandiyah, diam saja, tak bergerak di dalam hati. Adapun Samaniyah, bergerak, tapi geraknya bukan dibuat-buat. Adapun yang di video itu dibuat-buatnya gitu, ini sudah melanggar aturan-aturan. Ini semua adalah tarian-tarian, tarian Saman Aceh. Dari Saman, dari Aceh. Itu dari Samaniyah. Tapi laki-laki dengan laki-laki, tak ada perempuan di dalam. Adapun dansa, adapun R&B, adapun dancer, ini semua diharamkan. Tari, seni tari. Makanya datang orang menelpon saya, Ustaz Somad, ya, ini ada pula tari persembahan di. Telepon ini datang dari Rokan Hulu. Ustaz, saya orang Rokan Hulu. Ini tari persembahan, ini haram nih Pak Ustaz. Kenapa tari persembahan itu haram? Karena ada kata sembah. Sembah. Oh, kalau gitu kita rubah aja. Tari apa? Tari welcome. Tari selamat datang. Tetap haram Pak Ustaz. Kenapa haram? Karena anak gadis pakai sanggul besar, cantik, pakai lipstick. Oh, kalau gitu kita rubah. Jadi apa? Anak TK. Latih anak TK membawa tepak sirih. Bapak Bupati memakan sirih. Anak TK. Sehingga pejabat-pejabat yang menengok anak TK tadi ingat dia anak di rumah. Tapi kalau dibuat yang menari itu anak gadis, lupa bini di rumah. Jadi ada saja cara dan celah sehingga tidak meninggalkan seni. Lalu kemudian masalah seni suara. Suara perempuan itu aurat. Tak boleh perempuan bersuara. Kalau perempuan tak bersuara, bagaimana Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan hadis? Bagaimana sahabat bisa mendengar suaranya? Ini Pak Ustaz jelas ayatnya. La taqadha'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara. Ente pahami baik-baik. Yang tak boleh itu bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa tak boleh perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah? Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit, begitu didengarnya suara perempuan mendayu-dayu, dia langsung error. Makanya kalau datang telpon salah sambung, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? UPP. Di mana tuh? Pasir Pengarayan. Salah sambungnya? Iya. Ini banyak perempuan ini di telpon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Pasir. Itulah yang menyebabkan banyak akhirnya yang punya santet pakai sihir dikirimnya pakai suara. Berapa banyak perempuan kena hipnotis. Adik bisa punya kamera enggak? Punya. Nah, coba pakai video call ya. Iya, tatap mata saya, tatap mata saya, tatap. Harus tegas, tak boleh. Makanya suara yang mendayu-dayu, mendesah-desah, tak boleh. Jangan menyanyi-nyanyikan lagu-lagu yang membangkitkan syahwat, tak boleh. Mana lagu membangkitkan syahwat? Lagu zina. Maaf, maaf, maaf, maaf. Cakap apa lagunya? Cinta Satu Malam. Tak boleh. Keong Racun, Kucing Garong. Tak boleh. Tapi kalau lagu yang mengingatkan mati, apa pula salahnya? Ila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Pejabat-pejabat, orang-orang sombong, orang-orang angkuh, nyanyikan lagu itu pas menyambut nanti. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Ustaz kok tahu lagu itu? Mak saya dulu selalu nyanyikan itu. Makanya anak itu selalu mendengar apa kata maknya. Mak-mak sekarang lagunya bukan itu. Keong Racun, Kucing Garong. Ah, itu lagu jadul Pak Ustaz, lagu nasib. Saya mau lagu yang keren lah, tentang mati. Lagu apa? Orang kaya mati, orang miskin mati, orang ganteng. Itu mati. Ini mati semua. Masalahnya Jadi yang mengingatkan pada mati. Katanya musik itu haram, Pak Ustaz. Saya tak pernah berfatwa. Jadi kalau mau marah, jangan marah sama saya. Ini banyak orang buat dipotongnya video ceramah saya, Abdul Somad menghalalkan musik. Kalau mau fitnah, jangan begitulah caranya. Perpisahan tak pernah aku tangisi, tapi caronan tak lama. Jangan begitu kalau marah sama saya. Yang membolehkan musik itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nama kitabnya Fikih Musik. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Teks Arabnya download gratis di internet. Fiqhul Musiqa wal Aghani. Saya teks Arabnya ada. Saya tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Baca yang Latin. Bahasa Indonesia. Fikih Musik. Gema Insani Press. Cetakan Jakarta punya. Di situ dijelaskannya. Al-Ghina Mislul Kalam. Musik itu macam cakap. Kalau baik, ya baik. Kalau tak baik, mengajak berzina, ngajak buat, itu baru tak baik. Nah, maka, kalaulah tak boleh lagu masuk ke dalam ayat Quran pun ada lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Qori kita tadi, itu pakai lagu. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Kalau baca Quran tak pakai lagu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Azan aja pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu masuk ke dalam. Kalau tak ada lagu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ni tak paham lagu. Yang paham lagu tu Ustaz Indra Gunawan. Kebetulan satu mobil sama Ustaz Indra. Abdul Somad yang jahil dalam bidang lagu ini, saya tanyalah, Ustaz Indra, ya, Ustaz kan juara internasional di Kuala Lumpur, seluruh qori di dunia ini dikumpulkan, yang menang orang Rokan Hulu, Ustaz Indra Gunawan. Itu, andai ada musabaqah, itu internasional itu, andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga dia. Ustaz Indra. Hebat orang Rokan Hulu. Lalu saya tanya, Ustaz Indra, ada orang mengatakan, katanya imam-imam Masjidil Haram itu tak pakai lagu. Apa betul? Coba kita dengar. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Itu pakai lagu, kata dia. Disebutkannya semua. Syekh Sudes lagunya ini, Syekh Surem lagunya ini, Syekh Mu'aykli lagunya ini, Syekh Huzaifi lagunya ini. Sebutkannya, Masyari Asafi, Afasi lagunya ini. Semua ada lagunya. Tak mungkin tak berlagu. Tapi ada tata cara, kode etik dalam kurung. Syarat dan ketentuan berlaku. Lagu Melayu tak boleh masuk. Kenapa pula lagu Melayu masuk ke dalam? Ha, ini tentang masalah lagu-lagu. Yang boleh hanya yang sudah disepakati ulama. Dan tak boleh gara-gara lagu tajwidnya rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara lagu, tajwid, makharijul uruf, panjang pendek, mat ditabraknya semua. Yang penting sur telinga orang. Tak boleh. Iyyaka na'bud. Itu tak betul itu. Makanya belajarlah ke guru, ke qari. Seni kaligrafi, seni tari, seni suara. Maka Islam, adik-adik, mahasiswa, yang suaranya bagus, buat grup rebana. Rebana pukul kompang. Biasanya ada tradisi kalau menyambut pakai kompang, kelompong, kelompang, kelompong, kelompang, kelompong, kelompang, kompang. Ada pula nasyid, baca barzanji. Dulu kalau anak-anak lahir, suara-suara perempuan-perempuan yang suara bagus suruh baca barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah abtadiul imla abismizatil aliyah mustadirun faydal barakati ala ma ana lahu wa aula. Sekarang barzanji sudah digeser oleh keyboard tunggal. Nih Makanya nanti kalau UPP buat acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Lomba Barzanji se-Kabupaten Rokan Hulu, buat grup-grup lagi, kecamatan-kecamatan, bangkitkan balik tradisi ini. Barzanji itu apa? Barzanji itu syair-syair pujian kepada Nabi yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Kampung di Irak namanya Barzanj, orang Barzan disebut dengan Barzanji. Lalu kemudian dia lahir di kota Madinah dan diangkat menjadi mufti pada kerajaan Turki Utsmani. Pernah menjadi mufti kerajaan Turki Utsmani yang diletakkan di Yaman. Syair Al-Barzanji. Nah, ini tentang masalah ilmu pengetahuan teknologi. Direkam. Lomba Barzanji tadi direkam, diupload ke internet. Maka kombinasi antara iptek dan seni dalam Islam dinikmati orang banyak. Sehingga ketika orang mengetik UPP, enter, muncul video-video-video. UPP, muncul ceramah, dakwah. UPP, cara beternak ikan lele. Satu kolam, dua ekor. Satu ekor sebesar ikan paus. Tengok. Penyembuhan narkoba. Pergilah datang ke Pasir Pangarayan. Akan ada dengan melalui tarekat Nakasabandiyah. Dikoordinir oleh siapa? UPP, Universitas Pasir Pangarayan. Segala aspek dan lini diwarnai oleh satu kalimat: negeri bersyukur, negeri berzikir, negeri seribu suluk. Menjadi orang Pasir Pangarayan, menjadi orang Rokan Hulu, kebanggaan luar biasa. Tapi jangan lupa, ada tanggung jawab yang luar biasa. Kalau sudah jadi orang pasir, paling tidak pandai mengaji dan pandai berdoa. Kalau belum bisa, belajar. Tak juga bisa, pindahlah ke kabupaten lain. Sudah saya sampaikan selama 1 jam 20 menit. Di mana-mana saya ceramah 1 jam, 1 botol. Tapi karena ini 1 botol ditambah 1 gelas, jadi 1 jam 20 menit. Yang baik-baik datang dari Allah. Yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Tadi dimaklumkan katanya ada pertanyaan. Yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, biasanya saya pulang ke rumah, saya carikan jawabannya, saya tulis, tolong diakses di www.somatmorokoblogspot.com.